Hayo hayo bersukaria, memang sengaja aku nyanyikan untuk yang suka irama ini. Memang sengaja aku dendangkan hanya sekedar penghibur hati. Hayo hayo mari gembira, hayo hayo bersukaria. Asyik gembira, tapi mengapa jarang yang menyukainya? Irama ku raja, asyik gembira, tapi mengapa jarang yang menyukainya? Aku sebagai seorang seniman, tak ingin melupakan. Semua irama yang ada di dunia. Hayo hayo mari gembira, hayo hayo bersukaria. Hayo hayo mari gembira, hayo hayo bersukaria. Memang sengaja aku nyanyikan untuk yang suka irama ini. Memang sengaja aku dendangkan hanya sekedar penghibur hati. Hayo hayo mari gembira,